Tahi bismillahirrahmanirrahim sammana. Kita masih dalam kajian Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarah 50 haditsan min Jawami'il Kalim, masih dalam pembahasan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, sampai ucapan al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa qad yu'abbaru 'anha fil Qur'an bil lafdz al ibtigha. Kadang niat niat itu kadang dilafadzkan atau diibaratkan di dalam Al-Qur'an dengan menggunakan lafaz atau kalimat al ibtigha. Kama fi qouli ta'ala illa ibtigha wajhi rabbihil a'la, kecuali yang dia niatkan wajah Allah al-a'la yang maha tinggi. Dan di dalam ayat yang lainnya, wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardhatillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan harta mereka dengan niat. Jadi ibtigha ini diartikan niat. Ibtigha'a mardhatillah, dengan niat mengharapkan keriduan dari Allah. Di dalam ayat yang lainnya, wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, tidaklah apa yang kalian infakkan melainkan niat mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat yang lainnya Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan sedikit pun dari apa yang mereka bicarakan, berbisik-bisik, illa, kecuali pembicaraan untuk memerintahkan kepada sedekah atau ma'ruf, perbuatan yang baik yang ma'ruf, atau islah bainan nas, memperbaiki dua orang yang bertikai. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal tersebut, ibtigha'a mardhatillah, dengan niat mengharapkan ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran 'azima, niscaya kami akan memberikan baginya pahala yang sangat besar. Fanafal khaira an katsirin mimma yatanaja bihin nasu illa fil amr bil ma'ruf. Maka di dalam ayat tersebut Allah menafikan kebaikan bagi mereka-mereka yang berbincang-bincang, berbicara sana kemari, memerintahkan manusia, enggak ada manfaatnya bagi mereka, tidak ada kebaikan bagi mereka, kecuali di dalam pembicaraan tersebut ada yang dibicarakan tentang amar ma'ruf nahi mungkar, ya, memberikan yang ma'ruf, mendamaikan antara dua yang bertikai dan yang semisalnya. Wa khassa man afradahu sadaqah wal islah bainan nas li umum naf'ihima, dan Allah khususkan penyebutan sadaqah dan penyebutan islah bainan nas, memperbaiki antara dua orang yang bertikai, karena manfaat dari dua perkara tersebut manfaatnya jelas terlihat dan umum sifatnya. Wadala dzalika ala anna tanaji bidzalika khair. Oleh karena itu, seorang yang berbicara, berbisik-bisik atau ngobrol yang di situ ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka itu baik. Kalau enggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, enggak ada perintah untuk ma'ruf, enggak ada perintah untuk sedekah, maka tidak baik. Wa ma thawabu 'alaihi min Allah, dan pahalanya adalah datang dari Allah Azza wa Jalla. Fa khassa biman fa'ala ibtigha'a mardhatillah, maka Allah khususkan bagi yang seperti itu adalah mereka-mereka yang mengkhususkan, ya, amalan tersebut dengan niat mendapatkan keriduan dari Allah Azza wa Jalla. Qala Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa inna maj'ala al-amr bil ma'ruf min as-sadaqah. Allah jadikan amar ma'ruf nahi mungkar adalah bagian dari sedekah. Ya, perhatikan ini, penting. Allah jadikan amar ma'ruf nahi mungkar adalah termasuk dari sedekah. Nah, wal islah bainan nas, dan memperbaiki antara dua orang yang bertikai dan yang semisalnya, ini adalah kebaikan. Wa in lam yabtagha bi wajhullah, walaupun secara asal dia tidak mengharapkan wajah Allah, tetapi asal perkara tersebut adalah baik. Lebih sempurna lagi kalau dia mengharapkan dengan amalannya hanya wajah Allah. Lima yatarattab 'ala dzalika minan naf'il muta'addi, karena manfaatnya untuk dia dan untuk orang lain. Artinya bukan sebatas untuk dirinya saja. Ya, terlepas daripada dia ikhlas atau enggak ikhlas, mendamaikan antara dua orang yang bertikai, itu yang manfaatnya jelas, kelihatan untuk orang lain. Beda kalau ada udang di balik batu, misalkan dia mendamaikan kedua orang yang bertikai tapi ada tujuan lain, nah itu kan enggak ikhlas. Ya. Nah. Fa yasul bihi linnas ihsanun wa khair. Sehingga seseorang memerintahkan kepada yang ma'ruf, yang baik, mendamaikan antara dua orang yang bertikai, ini ada kebaikan untuk orang lain, ada ihsan untuk orang lain. Wa ma binisbati ilal amr, adapun ditinjau dari segi perintah, fa in qasada bihi wajhallah, kalau seandainya yang dia amalkan, yang dia lakukan wajah Allah, mengharapkan wajah Allah, yang diharapkan adalah mardhatillah, ini tambah sempurna lagi, tambah lebih baik lagi. Wa uthiba alaih, dan dia bakal diberikan ganjaran dan pahala. Wa illam yaqsud dzalik, walaupun dia tidak meniatkan itu. Lam yakun khairan lahu, taib, afwan. Wa illam yaqsud dzalika lam yakun khairan lahu wala thawaba 'alahu 'alaih. Kalau seandainya dia tidak meniatkan ikhlas, kalau seandainya dia tidak mengikhlaskan amalannya itu, maka dia tidak mendapatkan kebaikan dan tidak akan mendapatkan pahala. Wa hadza bi khilafi man shoma wa shalla wa dzakara Allah, berbeda dengan orang yang sholat, orang yang berpuasa, dan orang yang berzikir. Yaqsidu bidzalika 'arada dunya, dengan tujuan kepentingan dunia. Maka puasanya, sholatnya, zikirnya, la khaira lahu fihi bil kulliyah, tidak ada kebaikan secara keseluruhan. Li'annahu la naf'a fi dzalika li sahibih, karena tidak ada manfaat lagi bagi pelakunya. Kenapa demikian? Lima yatarattab 'alaihi min al-ithmi fihi wa la li ghairihi. Li'annahu la yata'adda naf'u ila ahadin. Allahumma illa yahsul li ahadin bi iqtida'un fi dhalika. Naam. Kalau dia zikir, sholat, puasa, enggak ada niatan ikhlas, maka keseluruhan maka akan batal. Ya. Karena sudah gugur, tidak ada manfaat lagi bagi pelakunya. Malah dia mendapatkan dosa untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Karena manfaatnya untuk dirinya. Kecuali Allahumma ila yahsula li ahadin, mungkin ada, kalau seandainya ada seseorang yang melihat dia sholat atau puasa atau zikrullah kemudian dijadikan sebagai tauladan, maksudnya sholatnya. Ada penurusan hati, Allahu a'lam. Ya, maksudnya adalah amalan zahirnya. Si fulan insya Allah puasanya rajin, sholat malamnya rajin, zikirnya rajin secara zahir. Tetapi niatnya Allahu a'lam. Hanya Allah yang tahu niat seseorang. Wa mamma warada fi sunnati wa kalami salafi min tasmiyati hadzal ma'na bin niyyah. Adapun niat yang dijelaskan dalam sunnah dan kalamus salaf di dalam penamaan niat, kalau dalam Al-Quran dengan ibtiqa, dengan iradah, dengan yang lainnya. Lah sekarang bagaimana kalau di dalam hadis atau dalam as-sunnah dengan penamaan apa, dengan istilah apa yang dipakai? Fakathirun jidda, maka yang seperti ini banyak jenis bentuknya. Wanahnu bidzikri ba'dahu, kita hanya menyebutkan sebagian saja. Kama kharrajal imamu Ahmad wan Nasa'i min hadits Ubadah bin Shamit anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ghaza fi sabilillah wa lam yanwi illa iqalan falau manawa. Dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad wan Nasa'i dari Ubadah bin Shamit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berperang di jalan Allah walam yanwi, ya dengan lafad nawa, ya nawa yanwi, yanwi walam yanwi, dan dia tidak ada niat kecuali dia ingin mengambil seutas tali. Allahu alam talinya berharga atau tidak, Allahu alam. Mungkin tali emas atau tali apa. Tapi dia berperang niatnya untuk dunia. Falau manawa, maka dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Wa kharajal Ahmadu wa kharajal Imamu Ahmadu min hadithi Ibn Mas'um min hadithi Ibn Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna akthara syuhada'i ummati li ashabul hurush ورب قتل بين الصفين صفين الله عالم بنيته. Dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dari hadis Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebanyakan para syuhada dari umatku adalah mereka yang meninggal di kasur, bukan di medan tempur. Seperti Khalid bin Walid meninggalnya apa? Sakit di kasur. Padahal Khalid bin Walid apa? Radhiyallahu ta'ala anhu sebagai panglima perang. Ya. Ini penting. Nah. Wa rubba qatilin min as-safain, Allahu a'lam bi niyyatihi, berapa banyak korban yang berguguran di jalan Allah ketika berperang di jalan Allah. Hanya Allah yang tahu niat mereka itu untuk apa. Allahu a'lam. Tapi kebanyakan kata Rasulullah SAW, para syuhada umatku mereka akhir hayatnya meninggal di atas kasur. Ya. Nah, bukan meninggal di medan tempur. Ini pentingnya niat. Pentingnya niat. Sehingga banyak para ulama yang meninggal sakit di atas kasur, sakit. Nah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika di medan jihad bertempur dan lain sebagainya, waliyadzubillah, berapa banyak orang meniatkan ingin dikenang, ingin sebagai disebut sebagai pemberani, ingin disebut sebagai pahlawan, ingin disebut sebagai orang yang hebat, punya jasanya, punya ini, punya Allahu a'lam, hanya Allah yang tahu niat-niat mereka. Nah, naktabi bihadal qadar insyaallah. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.